rangkaian kata-kata darimu, seindah syair di dalam buku. Kau tulis hanya untuk daku, bergoncang rasa hatiku. Ku baca kata demi sekata, merasa melekat dalam kalbu. Tulis cua surat jawaban, terasa menyesak di dada. Begini dilanda cinta. Terasa menyesak di dada.